بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya ingat saya masih di bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang ومنات الثالثة الأخرى، وقوله ومنات الثالثة الأخرى. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di sini, wal-ukhra ya'ni al-wadi'ah al-haqirah, wa kanat mana hadihi aydan sakhratun, wa summiyat mana li kathrati ma yumna 'alayha min ad-dima' ta'dhiman laha. Mana itu termasuk berhala yang ketiga yang hina, al-haqirah al-wadi'ah yang hina. Dan manah ini asal usulnya batu juga, batu yang besar, dinamakan manah gara-gara saking seringnya mereka menumpahkan darah hewan sembelihan sebagai sesajian untuknya, untuk mengagungkan berhala ini. Jadi kaitan ayat ini dengan judul bab adalah bahwa orang-orang musyrik biasa melakukan pada ketiga berhala mereka itu apa yang biasa dilakukan oleh musyrikin kontemporer pada kuburan dan benda-benda keramat lainnya. Persis sikap kaum musyrikin kontemporer terhadap kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau peninggalan-peninggalan orang-orang soleh ini tidak jauh berbeda dengan sikap kaum musyrikin di masa Rasulullah SAW terhadap berhala-berhala mereka, Lat, Al-Uzza, dan Manah, dan yang semisalnya itu. Jadi apa saja yang diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang mengandung unsur pengagungan, tabarruk, dianggap bisa mendatangkan berkah, ini termasuk syirik yang menjadi ciri khas kaum musyrikin masa dulu dan sampai hari ini juga masih kita temukan. Hanya saja objeknya berganti-ganti. Kalau dulu itu berhala, kalau sekarang bisa kubur, bisa gua, bisa pohon, bisa sungai, dan apapun bentuknya. Wa idza ta'ammalta ahwala ma hawlaka min al-bilad allati yantashiru fiha asy-syirku wajadta min ittikhadhi al-asjari wal ahjari alihatan. Kalau kita perhatikan negeri-negeri sekeliling kita yang tersebar padanya berbagai macam perbuatan syirik, kita akan mendapati adanya pepohonan, bebatuan, dan bebatuan yang dijadikan sebagai alihah. Ya, alihah, sesembahan. Wa tabarruk biha asy-syai'ul katsir. Demikian juga kebiasaan ngalap berkah pada pepohonan dan bebatuan itu sudah menjadi fenomena yang lumrah. Wa a'dham min dzalik, yang lebih parah lagi, ittikhadul kuburi alihatan yutawajjahu ilaiha wa yuta'abbadu indaha. Yang lebih parah lagi adalah ketika yang diperlakukan seperti itu adalah kuburan-kuburan dijadikan tempat ibadah. Thumma saqa rahimahullah fil bab hadith Abi Waqid al-Laythi wa hadzal hadith hadithun sahih azim wa fihi anna al-musyrikin kanat lahum sidrah lahum fiha i'tiqad. Kemudian setelah menukil ayat wa manat ats-tsalitsah al-ukhra, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil hadisnya Abu Waqid al-Laythi, hadis yang sahih yang agung dan penuh dengan ibrah ini, menunjukkan bahwa kaum musyrikin itu memiliki pohon keramat yang menjadikan keramat itu i'tiqad mereka, bukan pohonnya itu sendiri, bukan, tapi i'tiqad mereka, keyakinan mereka bahwa pohon ini memiliki kekuatan supranatural. Apa saja yang mereka yakini terkait pohon sidr atau pohon bidara yang dijuluki Zatu Anwat itu, al-awwal annahum kanu yu'azzimunaha. Pertama, mereka mengagungkannya, ya, menghormatinya. Tsani annahum kanu ya'kufuna 'indaha. Yang kedua, mereka semedi di dekatnya, bertapa. الثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح. Yang ketiga, mereka menggantungkan senjata mereka pada ranting dan dahannya dengan harapan berkahnya pohon itu pindah ke senjata mereka. Hatta yakuna amba wa hatta yakuna khairuhu lihamilihi akthar. Sehingga senjatanya itu bisa lebih ampuh, lebih mematikan, dan lebih banyak manfaatnya bagi yang memilikinya, yang membawanya. Wa fi'luhum hadza syirkun akbar. Nah, perbuatannya kaum musyrikin terhadap pohon Zatu Anwat ini tergolong syirik akbar. Li'annahum 'azzamuha wa 'akafu 'indaha wal 'uquf 'ibadah. Karena mereka mengagungkan dan semedi di dekatnya. Nah, semedi atau mungkin i'tikaf, ya. I'tikaf itu kan menetapi suatu tempat, tinggal di suatu tempat dalam rangka ibadah. Ya, mereka itu i'tikaf di dekat pohon sidr yang namanya Zatu Anwat itu tadi. Nah, i'tikaf yang mereka di sana itu adalah termasuk bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah alias pohon itu. Al-ukuf itu artinya mulazamatu syai' ala wajhi ta'zimi wal qurbah. Ukuf wa antum akifuna fil masajid. Artinya antum lazimun, tinggal melazimi masjid dalam rangka ibadah dan taqarrub. Itu namanya al-ukuf. Ya, ya'kufuna indaha. Jadi alasan mereka itu semedi di situ karena mengagungkan pohon dan mengharapkan berkahnya pohon itu. Wali annahum talabu minhal barakah fasara syirkuhum syirkan akbar li ajli hadhihi tsalats mujtami'ah. Jadi yang menjadikan syirik mereka itu tergolong syirik akbar karena tiga hal tadi. Mereka mengagungkan pohon ini, mereka i'tikaf di situ, dan mereka mengharapkan berkahnya pohon tersebut pindah kepada mereka. Wa ba'du sahaba radhiyallahu alaihim mimman kanu hadithi 'ahdin bi kufr. Sebagian sahabat yang baru saja lepas dari kekafiran, baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, qalu ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Mereka mengusulkan, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhat anwat sebagaimana punyanya kaum musyrikin. Dhannu anna hadha la yadkhul fi syirk. Mereka mengira bahwa permintaan mereka itu tidak masuk kategori syirik. Wa anna kalimat at-tauhid la tuhdam bi hadzal fi'l. Mereka juga mengira bahwa kalimat at-tauhid la ilaha illallah tidak akan hancur, tidak akan roboh hanya karena perbuatan seperti itu. Ini dugaan mereka yang baru lepas dari kekafiran dan baru masuk Islam. lihada qala al-ulama, berangkat dari sini para ulama mengatakan qad yaghibu an ba'dil fudala ba'd masail asy-syirk. Boleh jadi orang-orang yang mulia dan orang-orang yang mulia itu mungkin masih belum memahami beberapa masalah seputar syirik. Ya, mereka ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Tapi ternyata mereka belum faham detail-detail masalah syirik seperti ini. Ya anna sahabah wa hum a'rafun nas bil lughah ka haula'i alladziina kana islamuhum ba'dal fath khufiyat 'alaihim ba'du afrad tauhidil ibadah. Ya, padahal mereka ini demikian faham terhadap bahasa Arab la ilaha illallah. Secara global mereka paham maknanya. Tapi detailnya apa saja yang tercakup dalam pengertian ibadah di sini? Kan artinya la ma'budu haqqun illallah. Nah, ibadah di sini apa saja bentuknya itu terkadang mereka belum paham. Faqala Rasulullah SAW menanggapi usulan sahabatnya yang mu'alaf tadi itu, Rasulullah berkata, Allahu Akbar. Inna hassanan. Allahu Akbar. Betul-betul ya, ajaran yang terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Kalian barusan mengatakan, demi Allah, kama qalat Banu Israel li Musa. Sebagaimana usulan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan kami sesembahan yang baru sebagaimana mereka punya sesembahan. Fasyabbaha alaihi salatu wassalam hadhil maqala bitilkal maqala. Jadi dalam hal ini Rasulullah menyerupakan usulan mereka, permintaan sahabatnya yang mu'alaf ini dengan permintaannya Bani Israel. Wa ma'lum anna ulaika 'abadu ghairallah. Dan kita memaklumi, sama-sama mengetahui bahwa Bani Israel itu memang nyembah selain Allah. Nyembah berhala, nyembah anak sapi dan semisalnya. Amma ulaika, adapun mereka sahabat Nabi ini, mereka baru minta, belum sampai mewujudkan ya, belum melaksanakan, mereka baru minta. Tapi kalau Bani Israel itu memang sebelum permintaan itu mereka sudah berbuat syirik. Fa innama talabu bil qawli faqat. Fashabbaha an-nabi alaihi salatu wasalam dhalika al-qawl bi qawli qaumi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadi Nabi menyerupakan usulan atau permintaan para sahabat itu seperti permintaannya Bani Israel kepada Musa. Hanya saja mereka para sahabat itu belum mewujudkan apa yang mereka minta. Karena begitu dilarang oleh Rasulullah mereka stop ya. Lamma nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam intahau. Walau fa'alu ma talabu lakana syirkan akbar. Tapi seandainya mereka mewujudkan ya, merealisasikan apa yang mereka minta itu, maka syiriknya akan menjadi syirik akbar. Nah, berhubung mereka baru minta, belum direalisasikan, maka sara qauluhum syirkan asghar. Permintaan mereka itu tidak masuk kategori syirik akbar, tapi masih masuk kategori syirik asghar. Ya. Alasannya dalam ucapan mereka itu terdapat ta'alluq bi ghairillah. Masih mengandung unsur mengaitkan sesuatu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengaitkan manfaat secara langsung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka belum tahu kalau permintaan mereka ini terlarang. Ya. Mereka belum tahu kalau permintaan mereka ini terlarang. Karena kalau mereka sudah tahu, tidak mungkinlah orang sekali bersahabat Nabi yang mereka itu adalah orang-orang pilihan ya, sampai dengan sengaja minta sesuatu yang bukan hanya terlarang tapi paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzon kita kepada sahabat adalah karena mereka belum tahu bahwa apa yang mereka minta itu termasuk syirik akbar. Wa ammal fi'l falam yaf'alu syai'an minasy syirk. Adapun dari segi perbuatan, mereka sama sekali belum berbuat yang tergolong syirik. Ya. Wa hadzal ladzi qaluhu qala al ulama huwa syirkun asghar wa laysa bi syirkin akbar. Adapun ucapan mereka itu menurut para ulama masih tergolong syirik asghar, bukan syirik akbar. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulang kembali syahadatnya. Ya, untuk masuk Islam lagi tidak. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Di sini beliau menyerupakan ucapan dengan ucapan. Waqad qarara Syekh rahimahullah annahum lam yakfuru. Jadi al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyimpulkan bahwa para sahabat ini tidak murtad dengan permintaan mereka tadi, tidak terjerumus dalam perbuatan kufur akbar. Jadi zahirnya hadis ini fadhahir min hadzal hadis anna asyirkal akbar alladhi kana waqa'a fihi almusyrikun lam yakun raji'an ila at-tabarruk bidatil anwati faqat bita'dhimiha wal 'uquf 'indaha wat-tabarruk bita'liq al-ashya'i 'alayha waqad qultu laka inna at-tabarruka bisyajari wal hajari wa nahwi dhalik idza kana fihi i'tiqad anna hadzal syai' yuqarrib ila Allah annahu yarfa'u al-hajah ilayhi aw an takuna hajatuhum arja ijabatan wa umurahum ahsan idza tabarraku bihadza al-mawdhi' fa hadza syirkun akbar. Jadi kesimpulannya, syiriknya orang-orang musyrikin itu bukan hanya karena mereka tabarruk dengan zatu anwat saja. Tidak hanya seperti itu. Tidak terbatas hanya karena mereka tabarruk saja. Tapi ada unsur pengagungan, ada unsur iktikaf di situ. Ya, di samping juga menggantungkan sesuatu pada pohon dengan harapan berkahnya pindah. Jadi tabarruk itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang musyrik syirik akbar. Tabarruk dengan selain Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Dia hanya menjadi syirik akbar kalau dibarengi dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Keyakinan seperti apa? Anna hadza syai' yuqarrib ila Allah. Bahwa sesuatu ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Atau dia bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Atau bukan dengan keyakinan mendekatkan diri mereka kepada Allah, maupun dengan keyakinan bahwa yang ditabaruki ini bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah, enggak. Tapi kalau mereka berdoa di situ, potensi diijabahinya lebih besar. Nah, mereka yakin yang ijabah tetap Allah, bukan berhala yang, tapi kalau kita berdoa, kalau mereka berdoa di dekat berhala atau di dekat sesuatu yang dijadikan sebagai ajang ngalap berkah tadi itu, maka doanya lebih berpeluang untuk diijabahi. Nah, jadi i'tiqad yang menjadikan tabarruk itu menjadi syirik akbar ada beberapa macam. Satu, apa i'tiqadnya? Coba diulang. Pertama, ada keyakinan bahwa sesuatu tadi itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang kedua, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Mereka mintanya sama Allah tetap. Tapi mereka punya keyakinan bahwa entah itu penghuni kubur, penjaga suatu tempat, pohon, batu, gua, sungai, kerbau, apapun bentuknya, mereka meyakini bahwa hajat mereka bisa disampaikan olehnya kepada Allah. I'tiqad berikutnya, mereka mengira bahwa doa mereka lebih diijabahi. Ya. Dan kondisi mereka akan menjadi lebih baik Ini termasuk i'tiqad-i'tiqad yang menyertai perbuatan tabarruk dan menjadikannya syirik akbar. Wa hadha huwa alladhi kana yasna'uhu ahlul jahiliyah. Itulah yang tradisinya orang-orang jahiliyah. Wa li hadha fa inna fi'lahum yashmal thalathata asya' kama sabaq. Jadi perbuatan mereka itu mengandung tiga unsur sebagaimana telah dijelaskan lagi. Pertama ta'zim, ada pengagungan di situ, ada iktikaf di situ, dan ada tabarruk. Ya. Ta'zim yang nuansanya nuansa ibadah, bukan ta'zim yang sifatnya manusiawi saja, tidak. Ta'zim yang mengandung unsur ibadah, pengagungan yang mengandung unsur ibadah. طيب واذا فيكون الشرك الاكبر ما ضم هذه الثلاثه واذا تاملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الازمنه المتاخره وفي زماننا هذا. Kalau kita perhatikan tingkah lakunya ubadul qubur, para kuburiyin dan orang-orang yang ahli khurafat akhir-akhir ini dan di masa kita ini, kita akan temukan bahwa mereka tingkah lakunya persis seperti tingkah lakunya kaum musyrikin tempo dulu. Hanya saja objeknya tok yang berganti. Iktikadnya tidak jauh beda. Baik. وجدت أنهم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات وعند العزة وعند ذات أنواط ويعتقدون في القبر. Mereka juga, orang-orang musyrikin kontemporer ini, punya iktikad terhadap penghuni kuburan atau terhadap kuburan itu. بل يعتقدون في الحديد الذي يسيج به القبر. Bahkan pagarnya kuburan pun dianggap keramat. Besi pagernya itu dianggap keramat. Marmernya, kijingnya, ya, semua yang bersentuhan dengan kuburan itu dianggap keramat. Fa idza tamassahu bihi fa ka'annahum tamassahu bil maqbur. Sehingga kalau mereka mengusap-ngusap, ya, nisannya itu, kijingnya atau pagernya itu, mereka menganggap ini seakan-akan mereka mengusap yang dikubur. Dan roh mereka connect kepada yang dikubur. Fa idza tamassahu bihi fa ka'annahum tamassahu bil maqbur wa tasalat ruhuhum bihi wa taqadu annahu sayatawassata lahum. Mereka meyakini bahwa yang dikubur itu akan menjadi perantara untuk kemaslahatan orang-orang tersebut. Ya. Fa hadza syirkun akbar. Billahi jalla wa ala. Taib. Ada fenomena lain yang juga sering kita temukan. Wa ammal halul ukhra allati nabbahtuka fi awwalil maqam 'alayha fa kaman yaj'al ba'da at-tamassuhat asbaban. Adalah orang yang suka ngusap-ngusap dan mereka menganggap bahwa dengan usapan-usapan itu, ya, itu menimbulkan akibat tertentu seperti orang-orang awam, orang-orang bodoh yang suka ngusap-ngusap dindingnya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, itamassah bi abwabil haram, al-haram al-kharijiyah, gerbang pintu Masjidil Haram diusap-usap, ya. Saya pernah lihat juga itu. Bawa sejadah, tiap lewat pintu diusap-usap, lewat tiang diusap, lewat ini diusap. Padahal itu pintunya diimpor dari Italia. Iya. Pintunya itu materialnya diimpor dari Italia itu. Kalau kita lihat dokumentasi bagaimana perluasan Masjid Nabawi, banyak barang-barangnya diimpor dari Eropa. Jadi enggak pernah disentuh oleh Rasulullah SAW, bola sahabat-sahabat beliau enggak ada. Ya, enggak ada barang yang pernah disentuh oleh Rasulullah SAW dan masih ada sampai hari ini. Sudah ke dirombak semua itu. Fahada in dhanna anna thamma ruhan fi hadzal amud. Nah, orang yang ngusap-ngusap ini ada beberapa kemungkinan. Kalau dia mengira bahwa di tiang itu ada ruhnya, di gerbang pintu masjid itu ada ruhnya, di dindingnya itu ada ruhnya, atau ada orang yang dimakamkan dekat dengan bagian-bagian masjid tadi, atau di sana ada khadamnya, jadi ruh-ruh baik yang menjadi khadam, pelayan. Ya, sebagaimana yang mungkin diyakini oleh sebagian kalangan, lalu diusap-usap supaya sampai kepada Allah. Ya, dengan cara ini dianggap ini sebagai wasilah untuk mendekatkan mereka kepada Allah, maka ini syirik akbar. Hati-hati. Ya, ini syirik akbar. Tapi idza tamassaha wa taqada anna hadza makanun mubarak. Kalau ngusap-ngusapnya itu karena adanya keyakinan ini tempat yang diberkati. Dan ini usapan-usapan ini adalah salah satu sebab pindahnya berkah kepada dirinya, sehingga dia berharap kalau sakit dengan ngusap-ngusap ini sakitnya bisa berkurang karena ada berkah yang pindah ke dirinya. Fanaqul idzan idza kana yatamassah bija'lihi sababan fahadha yakunu syirkuhu syirkan asghar. Jadi kalau sekedar ini bukan untuk meremehkan, bukan ya, tapi menunjukkan bahwa tidak ada keyakinan lebih dari itu. Dia sekedar meyakini ini sebab saja, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Hanya saja dia punya keyakinan Allah menyembuhkan melalui tabaruk dengan cara seperti ini. Maka ini masih tergolong syirik asghar. Tapi wa idza kana ta'allaqa qalb ta'alluqu qalbihi bihadzal mutamassah bihi aw al mutabarrak bihi wa 'azzamahu wa lazamahu wa taqada anna thammata ruhan huna aw annahu yutawassal bihi ila Allah fa inna hadza syirkun akbar. Nah, tapi kalau sampai diusap-usap karena meyakini ada ruh di sini, ada dengan unsur mengagungkan pintu itu, ya, dengan pengagungan-pengagungan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Dzatu Anwat mereka, ya, ini apalagi dengan keyakinan bahwa ini merupakan wasilah yang mendekatkan mereka atau menyampaikan hajat mereka kepada Allah, maka ini syirik akbar. Baik. Ada yang mau tanyakan sebelum kita beralih ke bab berikutnya? Sesaji ya. Biasanya apa keyakinan mereka dengan memberikan sesaji itu? Untuk siapa itu sesaji itu? Ya, tradisi itu kan tidak mungkin dia dibiarkan terus menerus seperti itu kecuali karena adanya keyakinan toh. Seseorang tuh berbuat karena dia meyakini ada manfaat dari perbuatannya. Kalau dia orang waras loh ya, kalau dia orang gila berbuat seperti itu ya memang orang gila. Tapi kan bukan orang gila atau itu waras toh. Nah, kalau orang waras berbuat sesuatu itu pasti ada maksudnya gitu loh, ada motivasinya lah. Apa motivasinya kira-kira? Ya itu tidak jujur itu jawabnya. Tradisi bagaimana maksudnya pak? Hah? Enggak, ditujukan untuk siapa dulu? Sesajen untuk siapa? Untuk, katanya itu tradisi untuk ada syukur. Nah, bersyukur kepada siapa di sini? Antum antum interogasi aja terus, ya, supaya ketahuan gitu loh. Nanti terjawab dengan sendirinya. Terjawab dengan ini sesaji untuk siapa? Untuk Allah. Allah enggak butuh sama yang kayak gitu. Allah enggak butuh makan kok. Dikasih apa? Berupa apa sajinya? Lah, ya untuk siapa terus? Arwah-arwah pasti ada. Pasti ada ke sana, ya. Jadi dikejar saja, nanti akan terjawab dengan sendirinya. Jadi dari jawaban itu bisa ketahuan jenis perbuatan ini termasuk syirik asghar ataukah akbar. Biasanya jarang kalau asghar. Jarang. Ya, jarang. Lebih banyak masuk kepada syirik akbarnya. Ya, annahum yataqarrabun. Mereka taqarrub. Walaupun tidak terus terang mengatakan seperti ini, mengharapkan ada suatu manfaat yang mereka dapatkan. Kalau enggak ada manfaat, sia-sia. Ini orang enggak waras ini berbuat sesuatu yang sia-sia itu orang miring. Ya. Kalau enggak ada manfaatnya ngapain gitu loh. Sekedar tradisi sulitlah. Ya paling tidak ya paling tidak perbuatan itu haram. Ini minimal, enggak mungkin kalau enggak haram. Karena apa? Sia-sia. Ada yang lebih parah lagi. Tasyabuh bil musyrikin. Ya. Itu minimalnya. Kalau betul dia enggak punya i'tikad apa-apa, maka dia berdosa dari dua segi. Pertama itu tasyabuh bil musyrikin, yang kedua itu sia-sia. Tapi apa ya mungkin? Orangnya belajar enggak? Belajar enggak? Sekolah enggak itu orang? Sekolah ya. Ya. Ini anehnya di sini. Makanya perbuatan syirik itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena emang enggak punya alasan orang untuk berbuat syirik. Tidak punya alasan. Orang maksiat karena dia punya syahwat. Walaupun tidak benar. Ya, tapi karena dia punya syahwat. Mencuri, ya memang manusia punya syahwat gitu loh. Potensi dia untuk hanyut dengan hawa nafsunya itu ada. Memang syahwatnya manusia cinta kepada harta. Orang melakukan hubungan di luar nikah, memang ada syahwat kepada lawan jenis. Orang mabok, orang ini, orang itu. Tapi orang berbuat syirik, apa gitu loh? Alasannya apa? Wong ada la yadur wa la yanfa. Tidak ada madarat, tidak ada manfaatnya. Makanya ditanya orang ini, apa manfaatnya kasih saja ini coba? Jelaskan secara ilmiah manfaatnya di mana? Tidak ada. Siapa yang mau disajikan ini? Disajikan untuk siapa? Cobalah mereka berpikir gitu loh. Makanya Allah tidak bisa mengampuni dosa syirik karena memang tidak punya alasan sedikit pun manusia ini untuk berbuat syirik. Dan suatu dosa ketika dilakukan di saat alasan untuk melakukannya itu minim, lebih besar dosanya. Apalagi kalau enggak punya alasan sama sekali. Sebagaimana dosanya orang tua yang berzina itu lebih besar daripada dosanya anak muda yang berzina. Orang tua itu syahwatnya mestinya menurun. Ya. Bukan malah menjadi jadi tua-tua keladi. Kemudian orang miskin kok sombong, lebih besar dosanya daripada orang kaya yang sombong. Masih ada modal ya buat sombong, ada harta, ini miskin melarat sombong. Walaupun dua-duanya salah. Raja pembohong. Kalau maling bohong iya, maling mau dimasa orang. Dia terpaksa bohong. Lah kalau raja siapa yang maksa dia untuk bohong? Lebih berat ya dosanya. Enggak, orang dosanya syirik itu adalah dosa yang paling besar, paling dibenci Allah karena memang tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Masa selain Allah mau disamakan sama Allah? Laisa kamitslihi syai. Baik. Sudah, Isya? Baik, kita adzan dulu. Nanti setelah adzan lanjut nanti. Fadhal. Bi sama sana'u. Tahu artinya? Ya. Alangkah buruknya yang mereka perbuat itu. Syirik sudah padam dengan dakwah dihidupkan lagi. apapun tujuannya. Apapun tujuannya. Awalnya mungkin menarik wisatawan. Ya, dulu syiriknya kaumnya Nabi Nuh itu juga begitu. Awalnya mereka tidak punya i'tikad sama sekali bahwa Wat Suwa Yaghuts Ya'uq Nasr itu ilah min dunillah, alihah min dunillah. Enggak. Hanya untuk mengenang jasa mereka, ya, pelan-pelan. Nanti itu nanti kepala daerahnya itu diganti oleh yang lain, beda lagi. Ya. Dan seterusnya akhirnya kembali seperti semula, bahkan lebih parah lagi. Jelas itu sangat-sangat terlarang, ya. Saya enggak tahu mau bilang apa gitu loh, hukumnya ini ya mengerikan sekali ini kalau orang sudah jahilnya enggak ketulungan. Ya. Menarik wisatawan dengan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingin mendapatkan ridhonya wisatawan yang notabene mungkin kebanyakan adalah kufar, ya, dengan tumbalnya apa? Menghidupkan kembali tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi syirik. Ya. Bagaimana negaranya akan diberkahi gitu loh? Ya. Kasih tahu aja, cepat-cepat pindah dari Banyuwangi. Nggak diberkahi tuh kalau kayak gitu caranya. Ya. Pindah ke yang apa? Banyutono. Ya, APBN nggak akan berkahi tuh kalau caranya seperti itu. Ya, tidak akan diberkahi. Kalaupun dapat sekian miliar, sampainya dikorupsi sama pejabat-pejabatnya nanti. Ya, paling-paling seperti itu. Kalau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, kalau mereka itu bertakwa dan beriman, kami akan buka berkah-berkah dari langit dan bumi. Enggak harus daerah itu punya tambang, subur tanahnya, enggak, mungkin kering kerontang. Ya. Padang pasir. Penjajah aja enggak nafsu mau jajah. Benar. Enggak nafsu mau jajah itu jazirah Arab itu. Yang dijajah Yaman, ya Emirat, Kuwait, Suriah, Irak. Enggak ada yang mau jajah Riyadh. Padang pasir. Ya, orangnya berperang satu sama lain. Hatta Turki Utsmani tidak pernah punya perpanjangan tangan di jazirah Arab. Enggak. Mereka hanya punya sampai pesisir Hijaz, oke lah. Karena ada Mekah, ada Madinah. Tapi jazirah Arab isinya orang-orang Badu. Ya, orang-orang yang ya mungkin dalam tanda kutip liar. Karena emang tidak pernah tunduk kepada bangsa manapun. Enggak ada kekayaan alam yang bisa diharapkan, ya, kering kerontang seperti itu. Tapi tidak lama berselang, daerah-daerah yang kaya raya tadi itu zakatnya semua ngumpul ke Riyadh. Ya, setelah tegaknya dakwah tauhid, yang dari Yaman bayar zakat ke sana, dari Irak, dari Suriah, ya, dari negara-negara teluk yang sekarang jadi sebanyak Emirat dan lain-lain itu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah dalam sejarah itu menjadi pusat peradaban loh. Enggak pernah. Antum perhatikan, dari mulai zaman Khulafaur Rasyidin sampai yang terakhir Turki Utsmani, mana ada ceritanya Riyadh jadi pusat peradaban? Enggak ada. Pusat peradaban itu mana? Mekah, Madinah. Ya, di masa Khulafaur Rasyidin. Madinah terutama ya. Kemudian setelah itu pindah ke Damaskus, Suriah. Pindah ke Baghdad, Mesir, oke, okay. Kairo, ya Istanbul, kota-kota besar semua yang strategis ini di jantungnya jazirah Arab, tengah-tengahnya padang pasir. Tapi subhanallah sekarang negara-negara yang tadinya pusat peradaban itu mundur, ya, mundur, berbalik 180 derajat. Dulu orang-orang warga Mekah itu sangat mengharapkan kedatangan jamaah haji asal Mesir. Karena apa? Kaya-kaya. Sedekahnya banyak. Ya, mereka ini orang-orang miskin. Kan enggak ada hasil bumi, enggak ada hasil tambang juga enggak ada, gunung, batu, hanya dikunjungi kalau musim haji. Setahun cuman 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu sepi lagi. Enggak ada yang mau tinggal kecuali jin. Enggak ada siapa-siapa di sana. Antum jangan kira Mekah itu ramai kayak sekarang loh ya. Ini baru-baru aja nih 30 tahun ini, belum genap mungkin 30 tahun. Ramainya haram itu dikunjungi itu baru-baru aja. Dulu itu hatta Ramadan itu enggak seramai ini. Ya. Tapi sekarang kebalik, orang-orang mesti pada nyari makan semua di Saudi. Jadi supir, jadi kadang-kadang cleaning service, tukang. Kenapa? Di Mesir ada 6.000 kuburan yang diagungkan. Min dunillah. Saudi enggak ada satupun kuburan yang diagungkan. Walah ada satu patung pun, enggak ada patung. Solo udah berapa patung? Patung Samotriadi, patung Bung Karno, patung Bung Karno ada berapa coba? Solo Baru ada, di Manahan ada, ah, Reco, Gladak, dan sebagainya. Ya, itulah Indonesia, kan lagunya gitu. Bangga? Hah? Apa yang mau dibanggakan tuh apa gitu loh? Alas sudah tahu tanya antum. Sudah tahu kok tanya. Ya kira-kira piye? Nah, ya antum kan sudah tahu jawabannya. Mancing. Hah? Ada soal. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di negara muslimnya minoritas yang membuat mereka sedikit atau tidak mengenal agama Islam seperti di negara Korea Selatan yang mayoritas Nasrani dan Buddha? Apakah mereka berdosa dan sampai meninggal dunia pun bila mereka masih kafir apakah berdosa? Maksudnya orang-orang kafir yang tidak mengenal Islam seperti orang-orang kafir di Korea sana. Ya, secara hukum duniawi selama mereka belum menyatakan masuk Islam dengan syarat-syarat masuk Islam yang terpenuhi, ya mereka masih kafir statusnya. Mau dengar tentang Islam atau belum dengar tentang Islam, hukum duniawinya ya kita lihat berdasarkan zahirnya. Mati sebagai Buddha ya berarti mati sebagai orang kafir, mati sebagai Nasrani, sebagai Yahudi, sebagai Konghucu, sebagai Hindu, sebagai ateis, sebagai apapun, selama tidak secara sah masuk Islam ya mereka mati sebagai orang kafir. Ini hukum duniawinya. Ya, hukum duniawinya. Hukum akhiratnya apakah mesti masuk neraka? Ada satu syarat lagi yang perlu dipenuhi. Yang pertama ada dua syarat ya, dua syarat. Yang pertama dia pernah mendengar tentang Islam, tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar. Syekh bin Utsaimin mengatakan mendengar, tapi mendengar dengan benar lo ya, bukan mendengar berita tentang Islam yang sudah diputar balikkan sehingga bukannya tertarik malah serem. Itu kata Syekh Ibnu Taimin seperti itu. Apakah ulama yang lain juga berpendapat seperti itu? Saya tidak berani mengeneralisir, tapi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud yasma'u bi walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun la yasma'u bi sama' atau mendengar tentangku, tentang Rasulullah SAW ini adalah mendengar tentang Rasulullah secara kenyataannya, bukan setelah disimpangkan gitu ya, dicitrakan dengan pencitraan yang buruk yang fitrah manusia itu lari daripadanya. Jadi mendengar tentang Islam dengan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian setelah dia mendengar tentang Islam atau mengetahui, ya dia harus mendengar dengan telinga, membaca juga sama gitu loh. Maksudnya sampai kepadanya informasi tentang ajaran Islam ini sebagaimana hakikatnya, setelah itu dia tidak mau beriman. Baru illa kana min ahlin nar, kata Rasulullah, melainkan dia merupakan penghuni neraka. Kalau dia belum mendengar tentang Islam dan dia mati, otomatis matinya sebagai non muslim, ya dia di dunia dianggap orang kafir, disikapi sebagai orang kafir, tapi kita tidak menghukumi nanti dia masuk neraka atau tidak, itu terserah Allah nanti. Cuman kalau sudah pernah dengar tentang Islam dan dia tetap kafir, tidak mau masuk Islam, baru orang-orang inilah yang dinyatakan sebagai ahlun nar. Seseorang yang berguru untuk mendapatkan ilmu sehingga ia dapat merasakan firasat atau kejadian yang akan terjadi, koma melihat gaib, koma dan membentengi diri. Apakah itu termasuk syirik? Bergurunya sama siapa ini? Tidak ada orang bisa membenteng apa, melihat kejadian yang akan terjadi lah. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kalau dia mengklaim dirinya tahu yang ghaib, faqad kadzab bi hadhihi al ayah. Berarti dia mendustakan ayat ini. Karena Allah mengatakan, sampaikan wahai Rasulullah, tidak ada yang seorang pun yang tahu tentang apa yang ada di langit, yang gaib-gaib yang di langit maupun yang di bumi kecuali Allah. Kalau kita percaya sama ayat ini, berarti kita harus mendustakan semua pihak yang mengklaim tahu yang gaib. Itu konsekuensi. Termasuk orang ini sendiri tidak boleh dia mengklaim mengetahui yang gaib. Kalau dia mengklaim mengetahui yang gaib, fahuwa tawhud minat tawagid. Balhuwa min ru'usit tawagid. Termasuk dedengkotnya tawhud. Tawhud ini yang melampaui batas. Karena di antara tawhud yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam usul salatah dia bagian akhir-akhir itu, wa ru'usum khamsah. Dedengkotnya tawhud ini ada lima. Di antaranya iblis, ya, orang yang mengakui mengetahui yang gaib, ada juga orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan lain-lain. Kalau firasat itu didapat dengan amal soleh, bukan dengan berguru. Ini kesannya ini enggak ilmu hitam ini yang dipelajari ini, ya. Bukan ilmu putih ini. Berguru mendapatkan ilmu. Enggak. Firasat itu didapatkan dengan istiqomah. Ya, ilmunya ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang tidak jelas seperti ini. Kejadian yang akan terjadi enggak ada yang tahu, ya. Wa ma tadri nafsun madza yaksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, innallaha alimun khabir. Enggak ada seorang pun yang tahu memastikan apa yang akan dia lakukan besok. Dan di mana dia akan mati. Hah? Enggak jelas. Indra keenam. Apa misalnya indra keenam? Indigo. Hah? Lihat yang gaib. Jadi yang gaib itu macam-macam ya. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Ghaib mutlak itu masa depan. Itu ghaib mutlak. Kalau ada yang mengklaim dia tahu apa yang terjadi nanti, ada kadzab dajjal. Kafir. Eh wallah. Eh, ghaib mutlak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Ada ghaib yang sifatnya nisbi. Seperti melihat jin, atau penampakan-penampakannya, ini mungkin, mungkin sebagian orang bisa melihat. Tapi kalau masa depan meramal nasib, ada kadzab. Ya, kita disuruh untuk menganggap mereka ini pembohong, tidak boleh percaya. Tapi kalau saya melihat sesuatu yang tidak kamu lihat, apa maksudnya? Saya melihat di situ ada misalnya orang gundul kepalanya gitu ya. Mungkin, mungkin. Ketika Allah mengatakan innahum yaraunakum, innahu yaraunakum min haitsu la tarawunahum, ya. Innahum yaraunakum min haitsu la tarawunahum, tentang jin gitu. Mereka bisa melihat kalian di saat kalian tidak bisa melihat mereka. Ini tidak menafikan bahwasanya mereka bisa menampakkan dirinya kepada kita. Hanya saja dalam ada kalanya mereka bisa ngelihat kita, kita enggak bisa ngelihat mereka gitu. Tidak berarti semua orang enggak bisa ngelihat mereka, enggak. Mungkin aja dalam sirah Nabi kita juga menyaksikan atau banyak riwayat bahwa Abu Hurairah nangkep syaitan ya, yang berwujud orang tua mengemis. Dia enggak tahu kalau ini syaitan ya. Malaikat gaib enggak? Gaib kan, tapi bisa menampakkan dirinya dalam bentuk rojulun syadidu bayadis siyab syadidu syawad syar, ya, orang yang pakaian putih bersih, yang rambutnya hitam legam, tapi gak ada yang kenal. Dia bisa menampakkan, bisa berupa ular, bisa berupa anjing hitam, macam-macam. Bisa juga berupa orang yang dikenal padahal bukan itu orangnya. Pernah malaikat Jibril menampakkan dalam wujud Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi. Ya. Jadi apa yang dimaksud yang gaib di sini? Ya, kalau yang gaib itu meramal masa depan, enggak ada yang tahu. Bagaimana menghindari suatu perbuatan untuk menghormati suatu tempat? Misalnya di gunung tertentu dilarang berkata kotor, harus menjaga adab. Ini juga minal khurafat. Ya. Kalau dia berkata kotor di gunung itu, apa beda dengan di tempat lain? Kalau beda kenapa? Apa yang membedakan? Berarti ada roh-roh di situ yang bisa mengganggu dia atau bisa memberikan manfaat kepada dia. Ini yang berbahaya. I'tikadnya ini yang berbahaya. Ya. Enggak boleh kita ada orang punya keyakinan suatu tempat ini bisa memberikan manfaat atau mencelakai dengan sendirinya. Kecuali kalau dia punya dalil yang jelas dalam hal ini. Taib. Cukup ya. Udah panas nih soalnya. Emang kalau membahas masalah gini kita harus panas gitu loh. Kalau enggak panas ini muskilah ini. Ya, kalau masih adem ayem ini muskilah, karena ini masalah-masalah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum panas hatinya, antum dapat pahala insyaallah. Betul. Iya, betul. Hurqah. Kita merasa hati kita ini teriris-iris melihat fenomena syirik ini. Jangan cuma kita marah kalau lihat ada orang korupsi. Korupsi adalah syai' ya akhi. Tidak ada orang kekal di neraka gara-gara korupsi. Mana dalilnya? Tapi sikap orang melihat orang korupsi, wah, di blow up di media massa, ya, dijadikan bulan-bulanan kayak tidak ada baiknya lagi. Subhanallah. Tapi ketika tradisi-tradisi jahiliyah itu dihidupkan kembali, malah dijadikan pahlawan. Ya, ikut pilpres menang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, musibah ini. Ya, bangsa Indonesia ini sedang mengalami musibah yang sangat parah dalam masalah akidah. Ya. Jadi parameter orang baik dan orang yang tidak baik itu kabur banget. Kabur. Kebaikan dan keburukan juga masih kabur. Ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pengumuman. Insyaallah untuk masjid ini akan dilakukan renovasi. Jadi bagi para jamaah yang memiliki keringanan harta dan kelonggaran harta dapat melakukan pembantuan. Jadi insya Allah masjid Atin akan segera tambah renovasi, yaitu penambahan